Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Raka'at al-fajri, dua rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyah subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuhnya. Begitu cara pengambilan dalil menurut ulama. Law ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, kalaulah mereka tahu pahala solat subuh dan isya berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Karena janji Allah, a'dattu li'ibadi as-salihin, aku janjikan kepada hamba-hambaku yang soleh, ma la a'yunun ra'at, balasan yang tak pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Mudah-mudahan kita semua istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berawal dari alam yang pertama, alam rahim. Saya, bapak, ibu, awak sadonyo berasal dari alam rahim. Alun ado kulit, bulu, darah, daging. Sadonyo roh. Allah pun mengambil sumpah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil janji daripada anak cucu keturunan Adam. Wa ashhada. Tadi awak solat menyabui ashhadu. Tapi maksud itu indak ashhadu. Ashhadu ambo bersaksi. Ashhada, Allah mengambil saksi pada diri awak. Ashhadakum ala anfusihim. Allah mengambil saksi. Maksud itu Allah tanya dengan satu pertanyaan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Maka awak sandonya menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Syahidna, kami bersaksi bahwa tak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Antaqulu yawmal qiyamah, tapi nanti di akhir kamu akan berkata, inna kunna an hadha ghafilin, kami tidak ingat, kami lupa, kami lalai. Itulah orang-orang dan awak caliak kini lupa dan lalai. Tidak lagi pandai menyabui ashadu an la ilaha illallah. Maka datanglah alim ulama, datuk-datuk, menyampaikan ke anak kemanakan dan umat, mengingatkan kembali tentang ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Subuh ika di masjid nan mulia ika lah tiga kali awak ulang. Masuk-masuk ke masjid nan patamo tahiyatul masjid, ashhadu an la ilaha illallah. Sesudah itu qabliyah subuh, ashhadu an la ilaha illallah. Sesudah itu solat subuh, ashhadu an la ilaha illallah. Belum terbit matahari awak sudah mengulang syahadat tiga kali. Ashhadu, aku bersaksi. Makna aku bersaksi bukan menyaksikan dengan mata. Makna aku bersaksi, aku mengaku, aku ikut, aku tunduk dan patuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau sudah tunduk dan patuh pada ajaran Islam, maka awak tunduk dan patuh menghidupkan masjid rumah Allah. Keinginan awak lalu sampai terbit matahari, tapi keinginan Allah, lawanlah kantuk, lawanlah malas. Maka bersatu keinginan awak dengan keinginan Allah, disabui dengan istilah taufiq. Maka alim ulama selalu dalam ceramah, semoga kita mendapatkan taufiq dan hidayah. Taufiq melawan keinginan diri, mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan diri menampakkan rambut, menampakkan aurat, tapi Allah mengatakan tutup rambutmu, jangan nampakkan. Kalahkan keinginan diri, ikutkan kehendak Allah, maka kita mendapatkan taufik. Keinginan anak-anak muda memperturutkan hawa nafsu, tapi Allah mengatakan lawan hawa nafsu. Dikalahkan keinginan diri, ikuti keinginan kehendak Allah Ta'ala, maka anak muda mendapatkan taufik. Subuh ini kita mendapatkan taufik, maunya tidur, tapi kita lawan. Keluar dari mulut tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami yang sebelumnya kami mati. Berapa banyak orang yang sama tidur dengan kita malam tadi, tapi subuh ini tidak bangun. Kenapa? Karena malaikat maut sudah mencabut nyawanya. Anaknya membangunkan, istrinya membangunkan, tapi badan sudah sejuk macam es batu. Karena darah tak lagi mengalir. Darah ini yang mengalir ke jantung, jantung mengalirkan ke otak, otak memerintahkan ke mata, telinga, tangan dan kaki. Kalau tak sempurna peredaran darah naik ke otak, orang bisa terkena penyakit stroke ringan, mati badan sebelah, semuanya mati. Lalu darah membeku. Setelah darah membeku, maka badan pun sejuk macam es batu. Sesudah itu kita pun akan berubah dari darah menjadi nanah. Setelah itu nanah membusuk berulat menjadi santapan cacing tanah. Tak ada yang bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dari alam roh tadi pindah ke masuk ke alam nan kedua, disebut orang alam rahim. Rahim bukan bahasa Indonesia. Rahim diambil dari Asma'ul Husna. Walillahil Asma'ul Husna. Allah punya nama-nama yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim menjaga janin dalam perut, maaf, ibu-ibu selama 9 bulan 10 hari. Apa yang dia lakukan selama 9 bulan 10 hari? Inna khalaqanal insan, dibacakan tadi pada rakaat yang kedua. Andai kita tak membaca Quran dalam sepekan seminggu, maka tetap imam membacakan pada rakaat yang kedua. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ada masanya manusia itu lam yakun shay'an madhkura, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, belum ada nama, belum ada jabatan, sedangkan namo awak pun orang lain nan memberi namo. Sedangkan nama kita pun diberi oleh orang lain, apalagilah jabatan, harta dan tahta kehormatan. Nama kita pun kita tak punya. Begitulah pada rakaat kedua imam mengingatkan subuh Jumat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakaat nan patamo alif lam mim tanzil, rakaat nan kedua hal ata 'alal insan hinum minad dahri, ado suatu maso manusia itu lam yakun syai'an madhkura, tidak dikenal, tidak punya nama, tak punya tahta, tak ada jabatan dan kuasa. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, maaf, nutfah, sperma, amsyajin, yang bercampur dengan sel ovum, sel telur. Faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan janin itu sami'an mendengar, basira memandang. Maka janin yang ada dalam perut sudah bisa mendengar, sudah bisa memandang. 9 bulan 10 hari anak pun lahir ke dunia, pindah ke alam nang ketiga. Nang pertama alam arwah, nang kedua alam rahim, alam ketiga iko disabui Allah alam dunia. Dunia artinya dakek. Mengapa dunia kau disabui dakek? Di alam nan jauh Alam akhirat masih lagi jauh. Alam kubur masih lagi jauh. Alam roh sudah lama kita tinggalkan. Maka nandake pada awak kini alam dunia. Dunia iko ada makna yang kedua, yaitu maknanya rendah. Mengapa disebut alam dunia iko rendah? Ada alam nan tinggi, itulah alam akhirat. Maka diulang dua kali dalam Al-Quran. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik, lebih utama. Karena dunia sementara, ndakkan lamo. Dulu nan kayo-kayo, nan punya kuasa, akhirnya mati juga menghadap Allah. Maka selama masih ada hayat di kandung badan, masih berdetak jantung, nafas berhembus, maka disitulah kesempatan mempersiapkan. Wa tazawwadu, persiapkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takut berbuat dosa, takut memakan harta orang, takut menganiaya anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar, anak yatim jangan dibentak. Wa ammas saila fala tanhar, orang susah jangan dihardik. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Allah berbagilah. Zakat, wakaf, infak dan sedekah. Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Kelapa yang tua jatuh, kelapa muda pun jatuh. Kalau awak tagak di bawah pokok kelapa, maka jangan pandang ke atas, tapi pandanglah ke bawah. Buahnya yang tua jatuh, kelapa yang muda jatuh. Bahkan mayangnya pun jatuh juga. Begitulah hidup manusia. Ada orang tua meninggal dunia, tapi anak bayi pun juga mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi anak kecil tak dihitung, amal perbuatannya tak dipandang. Rufi'al qalam, pena yang mencatat amal naik ke atas. Anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anin na'im hatta yastayqis, orang tidur sampai terjaga. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Ini tidak dicatat amalnya. Yang lain akan ditulis. Ma yalfizu min qawlin, setiap kata yang keluar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat, yang menulis, sampai masanya akan ditampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun perbuatan itu akan dipandang mata, akan didengar telinga, akan diputarkan lagi berita, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya manusia yang diberi umur tadi mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pindah lagi ke alam nan ka ampe. Itulah disebut dengan alam barzah. Barzah pemisah antara air tawar dengan air asin. Ada air laut, ada air sungai. Tak masin air sungai. Andai bersatu air laut ke sungai, maka matilah awak. Karena air tanah akan menjadi asin. Manusia boleh hidup 3 bulan kalau tidak makan. Tidak ada bareh, tidak ada gandum, tidak ada pisang. Orang akan mati dalam 3 bulan. Tapi kalau tidak ada air, orang akan mati dalam 3 hari. Maka memisahkan air laut dengan air tawar, air laut dengan air sungai, Allah pisahkan di tengah dalam surat Ar-Rahman. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara laut dan sungai kami buat barzakh. Alam itu disebut dengan alam barzakh. Nyon indak di dunia sebab nyolah mati, tapi nyon indak disebut akhirat sebab dunia belum kiamat. Pemisah antara dunia dan akhirat disebut dengan alam barzakh. Apakah sesudah di alam barzah masih dituntut beramal? Stop, berhenti. Amal hanya disuruh ketika roh masih bersemayam dalam jasad. Namanya mukallaf. Orang nan mukallaf dan diperintahkan solat, puasa, haji, umrah, tawaf, sa'i, zikir, baca Quran, infak, zakat, wakaf, sedekah. Orang nan lah bacarai roh jo jasad. maka indak dituntui untuk beramal apapun. Berpisahlah roh dengan jasad, membusuklah badan menjadi santapan cacing tanah. Berakhir dengan ditiupkan sangkakala tiupan panjang, idza samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawaakibu intasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bangkit menghadap Allah memandang ke kanan ke kiri malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat ya Allah? Engkau mahir membaca Al-Qur'an. Al-mahiru bil Qur'an, orang nan mahir membaca Al-Qur'an. Ma'as-safaratil kiramil bararah, dibangkitkan di akhirat bersama rombongan para malaikat. Aku manusia, aku bukan malaikat. Kenapa aku bersama malaikat? Karena engkau membaca Al-Qur'an. Tapi ada pula yang bangkit dari kubur. Kama yataqabbatuhu syaitanu minal mas, seperti orang yang kerasukan jin dan setan. Bantuak orang nan diganggu setan, masuk awak mencalia orang dibacokan ayat ruqyah, mako babuta bapusinglah, mako panyanglah kapalo, mako kadualah kata-kata nan indak inyo sadar dari mulut, mako itu disawi orang. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, macam orang kerasukan setan. Siapa ini? Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang nan memakan riba. Macam-macam bantu orang bangun dari kubur. Itu belum ada apa-apa, tapi setelah itu akan ada alam akhirat. Alam nan terakhir, alam nan kalimo, patamo dari arwah masuk ke alam rahim, bapindah ke alam dunia, lalu kemudian ke alam barzakh, ditutui dengan alam akhirat. Orang tak lay dapat tolong menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhih, lari dari saudara kandung. Saudara kandung nan dulu awak tolong, barakali awak menolong saudara kandung, tapi masuk itu indak lay dapat tolong menolong. Wa ummihi, amak kandung. Wa abi, bundo kandung, ayah kandung, tidak dapat menolong. Wa sahibatihi, istri, tidak lagi bisa menolong suami. Wa bani, anak-anak akan menyelamatkan diri masing-masing. Mako sayang ke anak sampai lupa ke sembahyang, bapiki elok baik, tidak dapat tolong menolong. Sayang ke pasangan sampai menghalalkan dan haram, masonyo kan tibo, awak akan menyelamatkan diri suram. Sebab itu, walaqad ji'tumuna furada, kamu datang menghadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana aku ciptakan kamu sendirian, begitu pula lah kamu akan menghadap aku sendirian, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu sesudah itu semua amal akan dituntut. Beruntung orang-orang yang lewat melalui dosa kepada manusia barasih, dosa kepada Allah pun bersih, maka dipersilakan Allah dengan panggilan ya ayyuhat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang karena bersih, tak ada ikatan sangkut paut pada manusia. Tenang karena bersih, tak ada dosa kepada Allah. Banyak istighfar, taubat nasuha, diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah kepada syurgaku bersama orang-orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tausiah awak lebih kurang 20 menit. Apa nan ustaz pandang dari tadi ke kiri memandang jam? Sisanya awak akan jawab pertanyaan. Bagaimana hukumnya melakukan di rumah duka 7 sampai balik 100 hari sesudah orang meninggal? Apakah boleh? Ayat Quran pedoman utama. Tidak ada ayat Quran menyuruh awak membuat 7 sampai 10 hari. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, kalau ada orang mati maka buatlah sampai 10 hari. Tak ada. Kalau tak ada dalam Quran, cari sumber nang kedua hadis Nabi. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Muwatta Malik, Mustadrak Al-Hakim. Tak ada Nabi memerintahkan awak membuat 3, 7 sampai 10 hari. Kalau tak ada di hadis Nabi, pandang pulau ke fatwa ulama. Quran hadis nang ketiga. Dan ketiga ko baru ada. Namanya Imam Atta dari kalangan tabi'in. Ini berijtihad kalau ada orang mati kecik Imam Atta. Ini diuji selama 7 sampai 10 hari. Maka untuk meringankan orang nan ujian, dianjurkan pada keluarga bersedekah makanan dan berkirim doa selama 7 dan 10 hari. Itu ambo buat tulisan membantah video dan menyebut bahawa itu tradisi Hindu. Ada ustaz mengaku pendeta Hindu masuk Islam, lalu nyoba ceramah di YouTube bahawa 7 sampai 10 hari ko tradisi Hindu. Ambo bantah indak bahawa itu bukan Hindu tapi ajaran Islam, ijtihad Imam Atta dari kalangan tabi'in. Jadi kalau ada orang nan kayo banyak pitihnya, diaginya anak yatim, pakir miskin, makan 40 hari 40 malam, iko sedekah untuk amak ambo, maka perbuatan itu baik. Dek masih tradisi salaf. Tapi kalau gara-gara itu orang miskin sampai mau tangbareh, sampai meminjam bubur kacang hijau, maka iko zalim. Jadi yang saya sampaikan kepada masyarakat, jangan sampai awak menyusahkan keluarga sahibul musibah. Maka kalau ada orang meninggal, awak pergi datang ke keluarganya, apa, jangan memasak. Kami nak membawa makanan, kami nak membawa bareh untuk menolong orang nan susah. Tapi kalau ada anaknya nan nio wasadakah, maka pahalanya sampai. Dek ada fatwa dari kalangan tabi'in. Masa meninggal Ja'far bin Abi Talib, apa kata Nabi? Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dek Ja'far lah meninggal, maka keluarganya kau susah, menangis saja siang malam, maka buatkan makanan. Bukan awak nak menyusahkan orang, tapi kalau keluarganya mampu, ada pula orang nan membawa makanan, maka inyo bersedekah, pahalanya sampai. Pahami dalil kau baik-baik, jangan awak terjebak pada khilafiyah. Kalau nang kayo ingin bersedekah, buat sedekah 40 hari 40 malam. Tapi kalau susah, awak nak membawa makanan, menghibur orang nan sedang susah dengan takziah. Bagaimana hukum apabila saya izin sekolah, saya ingin bertemu dengan ustaz yang saya kagumi, ceramahnya membuat saya terkagum-kagum. Maka suitnya Ustaz Somad datang tidak pada hari libur. Kau kan hari karajo. Ba'a kalau nyo permisi ke sekolah. Yo kalau gurunya mambai izin, tapi kalau indak jangan bolos. Ceramah amboko kan banyak di YouTube. Tinggal di danga Bali paket 2 giga ada enggak? Beko siang kalau sekolah indak mambai izin, jangan bolos sekolah. Beko dilapor dek Pak Kepala Sekolah ke Kepala Dinas, usah undang Ustaz Somad lagi, banyak pelajar awak dan tak masuk kelas gara-gara nyutibuk. Bagaimana sujud sajadah itu kita tidak ikut karena tak tahu? Apakah kita berdosa? Apakah wajib sujud itu dilakukan? Sujud sajadah, namo ayatnya sajadah, namo sujudnya tilawah. Sujud ada 3. Nang pertama sujud syukur, nang kedua sujud tilawah, nang ketiga sujud sahwi. Sujud syukur awak senang dek Real Madrid menang, maka pemain-pemain pun bersujud. Nang kedua sujud tilawah, maso dibaca ayat iko wa hum la yastakbirun, Allahu akbar, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa absarahu abritahu wa afdatahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau ndak hafal doa iko, baca saya doa nam biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Mai ku imam iko sunnah membaca ayat sujud tilawah, iko sujud tilawah setiap Jumat subuh itu sunnah. Alhamdulillah, beruntung awak tinggal di Lubuk Basong, imam awak hafal surat Alif Lam Mim Tanzil, maka iko sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nan lah tahu gue, kalau pai ke kampung nan masyarakatnya ndak tahu, maka imam sebelum membuat inyo pemberitahuan kepada masyarakat sekalian, nanti kita akan membaca Alif Lam Mim Tanzil. Ketika imam membaca wa hum la yastakbirun, maka semua sujud namanya sujud tilawah. Sebab kalau ndak awak baik tahu, beko sesudah salam muncul fitnah, masyarakat saling berbisik, mangalo subuh ko 3 rakaat di wek pak imam, janjan imam awak ko ISIS kecil. Bagaimana hukumnya kita lalai solat sedang mendengarkan dakwah atau orang sedang berdakwah? Contohnya seperti tadi malam acara kita di Hotel Sakura. Jadi malam tadi sabananya setting acaranya awak kan solat isya berjamaah, sajadah lah dibentang, solat maghrib, makan, sesudah makan solat isya berjamaah, imamlah siap, makmumlah siap. Tapi selesai makan, uranglah duduk habis tampek. Tak mungkin lagi orang nan liateh turun ke bawah. Mako solat isya ditunda. Jadi niat awalnya solat isya berjamaah. Solat isya iko waktunya panjang. Mako dalam hadis disawi, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bil isya, aku perintahkan mereka solat isya di tengah malam. Sebenarnya waktu solat isya itu tengah malam, langsung dengan tahajud. Solat isya tahajud. Tapi Nabi SAW menginginkan iko kalau umat membuat isya tengah malam barek dek tahajud. Maka tadi malam seelok-eloknya langsunglah solat isya bangun malam, langsung tahajud. Tapi kalau waktunya tidak ada penghalang, normal, tidak ada acara, awak tetap solat isya di masjid berjamaah. Akan datang, insya Allah, awak gue tetap solat isya berjamaah. Ustaz, bagaimanakah perbandingan antara dunia dengan akhirat? Apakah seimbang? Ada orang menyambui akhirat dunia 50-50, Ustaz. 50%, 50%. Apo iyo betul perbandingan iko? Maka awak caliak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecik Nabi masukkan isbak, isbak jari telunjuk ke lawi. Sesudah itu falyanzur bima yarji, tarik kateh pandang apo nan lengket di ujung jari. Keluar dari masjid, pai ke tepi pantai, pai ke tepi danau, masukkan ujung telunjuk, tarik ke atas. Apo nan tasiso di ujung jari, itulah dunia. Setetes itulah dunia. Apo nan dipandang alam takambang, itulah akhirat. Jadi perbandingan dunia dengan akhirat setetes. Mako kalau awak kayo jangan sombong, sebab nan awak tarimo baru setetes. Kalaupun tak dapat, jangan bersedih hati, sebab nan tak dapat itu pun baru setetes. Beko adik-adik bawa HP, pai kata pidanau, masukkan ujung jari. Saudaraku, dunia akhirat perbandingannya hanya setetes. Bila kau dapat kau jangan sombong, bila tak dapat kau jangan sedih. Itulah dunia. Pas satu menit upload ke Instagram, like and share. Bagaimana menyelesaikan hutang yang didapat dari penghasilan riba? Apakah dibayar atau tidak? Aiko orang mengaji kini, sesudah inyo mengaji, sado hutangnya nan riba ndak dibayar. Ditanyo dek orang, "Mangga aku ndak bayar hutang kamu?" Dek, utang ko riba haram, makon ndak ambo bayar. Ini tidak benar. Maka semua hutang kita boom, kita bayar. Sesudah bertobat, nan bisa dijual. Ambo jual tanah iko Pak Ustaz untuk menutup iko. Tutup, selesaikan. Jangan lagi ada ikatan-ikatan, karena kita mau mati barasih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, hilang baju besinya. Di mana baju besi Nabi? Dan selalunya pakai waktu parang supaya anak tombak tidak masuk ke jantungnya. Maka sesudah dicari, rupanya ada di tangan orang Yahudi. Hai Yahudi, aku curi baju besi Nabi. Tidak, tidak aku curi. Tapi Nabi kamu ada meminjam gandum ke amba dengan menggadaikan baju besi. Maka ditebuslah baju besi Nabi dengan 30 sok gandum. Itu artinya, walaupun awak berhutang ke orang kafir, maka tetap dilunasi. Jangan ada sangkut paut supaya awak mati bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak masuk sekolah hari ini demi melihat kajian ustaz. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Apakah kami begitulah anak-anak muda awak. Kalau orang tua mendengar ceramah tu biasa. Tapi kalau anak muda di zaman edan, artis banyak, tapi masih ada anak muda mengidolakan ustaz, itu betul-betul zaman luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak awakku akan menjadi pemimpin masa depan. Amin. Bagaimana hukumnya mengambil air wudhu dengan cara kanan-kiri? Sedangkan saya kurang paham ketika ada yang bilang tak boleh kanan-kanan saja didulukan, kiri-kiri saja. Iza kumtum ila salah, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum. Muka wa'a kanan dulu, kiri dulu. Basahkan tangan. Sesudah basah tangan, barasih sadonyo, baru masukkan air ke mulut, langsung ke hidung. Sesudah itu ke muka. Batas muka dari ateh tumbuh rambut sampai ke ujung dagu. Dari kiri ke kanan dua paku, paku telingo sebelah kiri kanan, basah lah. Lalu kemudian tangan, wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku. Kanan dulu baru kiri. Wamsahu biruusikum, kapalo. Kapalo tidak ada kanan kiri serentak. Mazhab Syafi'i ubun-ubun saja sah. Mazhab nan indak mazhab Syafi'i, saudara kita dari kalangan Muhammadiyah pakai hammaliki, basahkan tangan, nah, disapu. Tidak ada kanan kiri dari muka. Ke belakang, maju ke muka, menyambung kata lingo. Air nan di kapalo, melangsung kata lingo. Itu mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i, talingo kanan kiri atau sekali dua. Kaki kanan dulu, kaki kanan baru kaki kiri. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak, mazhab Hanafi tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada mano duluan. Adonyo malumpeknya ke danau sah. Sebab wow di situ bukan lit tertib. Wow nan ado di ayat itu bukan lit tertib, tertib urutan. Fasilu juhakum, muka nampak tamo. Wa aydiyakum, sesudah muka baru tangan. Wa sesudah muka tangan baru. Wow di situ lit tertib menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau Hanafi tidak, asal basah sah. Hambo berniat berwudu lillahi taala, naik balik sah. Wahyu nan patamo turun al-alaq. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sesudah itu al-muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir. Kenapa dalam Quran Al-Fatihah dulu? Mengapa dalam Quran itu Al-Fatihah dulu? Jadi Quran kau turunnya dua kali. Nampatamu turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai ke An-Nas. Itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke Nabi, itulah nan turunnya kacau balau sesuai dengan keadaan. Pertama turun Iqra. Iqra bismirabbikallazi khalaq. Nabi pun menggigil kedinginan turunnya ke rumah diselimuti dik dai insya. Turun ayat berselimut. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Sesudah itu turun nang ketiga, wa anzir ashirataqal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Siapa keluarga nan amo beri peringatan? Abu Jahal, Abu Lahab sekeluarga. Sesudah itu Nabi pun naik ke atas bukit Safa. Hai keluarga-keluarga aku, berimanlah pada Allah, aku Nabi utusan Allah. Datang Abu Lahab, ali hadza jama'atana, untuk apa kau kumpulkan kami hanya untuk ini? Turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Susunannya iko tapi mukjizat Al-Quran 22 tahun 2 bulan 22 hari bisa susunan nampak tamo dari Lauhil Mahfuz seperti susunan terakhir, karena Jibril mengulang bacaan ke Nabi seperti urutan nampak tamo Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Maka awak indak menghafal Quran menurut susunan turunnya dari Baitul Izzah, tapi menurut susunan turun dari Lauhil Mahfuz. Begitu pendapat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apakah di saat Nabi Isra Mi'raj menyebut solat dari 50 rakaat diskon 5 rakaat? Apakah benar itu Pak Ustaz? Hadis Sahih Bukhari. Buka hadis Isra Mi'raj dalam Sahih Bukhari. 50 masanya turun baswa Nabi Musa. Kecik Nabi Musa umatmu la tutiqu zalik, takkan mampu umatku Muhammad. Minta lagi bantuan supaya diringankan. Ringan lagi sampai akhirnya 5. Nabi Musa berkata, tak sanggup umatmu, istahyaitu mi rabbi, ambo malu minta diskon lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya sahih. Bagaimana makrifat kita ketika berzikir la ilaha illallah? Kama pandangan batin awak? Aiko putui kaji. Tarekat Naqasyabandiyah la dipuseh, ilaha naik ke utak. La ilaha illa ke kanan, illallah ke tangkai jantung. Maka orang tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lambo tanyakan ke syekh-syekh di Mesir, syekh, ba'a kalau ada orang berzikir dari zikor naik ke zikor, naik ke zikor, dipukulkan ke tangkai jantung barasiah, boleh tak orang berzikir bantu itu? Kata syekh Mahmud Said Mamduh ahli hadis, laisa muskilah ya ibu, no problem kece. Itu pendapat Syekh Mahmud Said Mamduh. Ya, itu orang nan berzikir. Tapi kalau ambo ndak pakai itu Pak Ustaz, ndak apa aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Kalau awak sabi sianan ndak berzikir bantu iko, maka ndak akan sampai kepada Allah. Itu cakap dah betul. Tapi itu salah satu metode, cara. Bantu awak membaca Quran. Kini anak-anak awak membaca Quran gurunya dari Jawa, Yogyakarta. A-a-a, bataba, batata, batasa, basaba. Dulu masuk ambo ketek, gurunya dari Minangkabau. Alif dia T-A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Alif duo dia T-ban, alif duo. Duo dia T itu menunjukkan bahwa guru mengaji se-Indonesia ko dari orang awak. Ko alif dua di atas ban. Kalau bahasa Indonesia alif dua di atas ban. Itu metode, caro. Nabi menyuruh bacalah Quran, bacalah Quran. Caro membaca Quran ko ba'a. Urang awak nak membuat metodenya. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. A, I, U. Dari beserta santriwati Pondok Pesantren Nurul Yakin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum donor darah anggota tubuh yang lain? Donor boleh, menjual tidak boleh. Dijualnya kornea mata, katuik jantung tidak boleh. Dia itu bukan punya awak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah, tak boleh dijual. Maka kalau ada orang mendonorkan matanya, bila ambo mati besok, bila mata ko didonorkan, boleh. Donor maknanya free, tak dijual belikan. Apa hukum membaca Yasin di kuburan? Hukum membaca Quran di samping kubur boleh. Mana dalilnya? Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, bila ambo mati, bacakanlah pangkal Al-Baqarah pada kepala ambo 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ujung Al-Baqarah sampai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ado dalam kitab Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi, disabit juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh murid Imam Ibnu Taimiyah. Maka itulah dalil boleh membaca Quran. Tapi di situ disabitnya Quran, tak Yasin dah. Yasin tu Quran apa enggak? Quran. Kecuali dibacanya perjanjian lama sama perjanjian baru, itu bukan Quran. Bukankah kuburan itu tempat termasuk yang tidak bagus, busuk, sehingga Rasulullah menyamakan rumah di dalamnya tidak dibacakan Quran dengan kuburan? Rumah yang tidak dibacakan Quran seperti kuburan. Bukan tidak boleh membaca Quran di kuburan. Tak bisa membedakan mana rumah mana kuburan. Rumah nan indak dibacakan Quran seperti kuburan. Tapi awak membaca Quran di kuburan, sahabat Nabi berpesan, kalau ambo mati, bacakanlah Quran di atas kuburan. Sahabat Nabi itu titelnya bukan LCMA, radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Bolehkah kita merenggangkan hubungan dengan orang tua yang pahamnya bertentangan dengan Islam? Kalau awak merenggangkan hubungan dengan dia, siapa menyelamatkan inyo dari kesesatan? Justru makin eratlah hubungan awak, supaya awak bisa membisikkan kata lingo inyo, la ilaha illallah. Jangan biarkan sampainya sasek jauh dari agama Islam. Apakah semua jenis boneka makhluk hidup termasuk taswir? Boneka tidak taswir. Dalilnya Nabi membiarkan boneka Aisyah. Maka boneka Masha and the Bear, Upin Ipin, tak apa, dia itu permainan anak-anak ketek, tidak termasuk dalam berhala. Kalau lukisan Pak Ustaz, illa riqman fi saubin, lukisan pada kain boleh, lukisan pada karateh boleh, dan tak boleh itu patung tiga dimensi, diukir, dibentuk, dipahat. Itu kalau ada patung di rumah awak, innal malaikata malaikat la tadkhulul buyut, ndak masuk ke rumah kalau di rumah itu ada patung. Tapi malaikat nan ndak masuk itu malaikat rahmat. Adapun malaikat maut masuk. Apa hukum memakai cadar? Mustahab. Hukum memakai cadar mustahab, dianjurkan. Terlebih-lebih lagi anak gadis nan rang cak bana putih, sampai-sampai kalau inyo minum teh manis nampak air mengalir. Itu kalau inyo ndak pakai cadar, mako habislah orang tabrak-tabrak di jalan. Makonyo mesti pakai cadar, tapi ndak wajib. Kalau ada orang mewajibkan cadar, mako lawan daripada wajib haram. Mako cadar ndak sampai pada wajib, tapi nyo mustahab. Mako mahasiswi-mahasiswi ambo di kampus dan memakai cadar, ndak ambo larang, dek hari kini elok supaya tidak diganggu orang. Apa hukum pacaran? Haram. Dalilnya la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, ndak boleh berdua-duaan dengan tanpa mahram. Tak usah pacaran-pacaran, kalian selamatkan diri dari pacaran, kuliah yang betul, nanti insyaallah semua indah pada saatnya. So sweet jawabnya. Apakah boleh seorang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan uang hasil hafalan Qur'annya? Imam, khatib, ustaz digaji dari baitul mal, bait rumah, untuk menyembah Allah baitullah masaji. Tapi untuk harta zakat, wakaf, infak, sedekah, maka dibuatlah baitul mal. yaitu tempat menumpuk harta. Maka Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais hafal Quran digaji oleh kerajaan Saudi Arabia. Maka kalau dia sebagai guru agama, sebagai dosen, sebagai imam, sebagai pegerak dakwah, itu diambil dari Baitul Mal, halal bagi dia. Sejak zaman Nabi sampailah kerajaan-kerajaan kini. Apakah boleh menzihar istri dengan menggunakan kalimat selain pundak, punggung? Anti kayadi ummi, tanganmu seperti tangan ibuku. Itu kias, dikiaskan tangan seperti pundak. Apakah berlaku? Ya, sebagian ulama tidak hanya pundak, termasuk juga tangan. Orang kalau mau mencerai dia kasar, kuceraikan kau, itu kasar. Tapi ada yang lembut, pundakmu seperti pundak ibuku. Maaf, sebagaimana haram berhubungan dengan ibu, begitu pula lah dengan engkau. Maka zihar ini pundak, awalnya pundak, tapi kemudian ada yang mengkiaskannya ke anggota tubuh yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tanya jawab kita. Adapun karateh nan alun tajawab, insyaallah awak akan pengajian pukul 9, nanti akan kita jawab. Ambo ada dua pengajian lagi, pukul 9 dan khutbah Jumat. Tapi khutbah Jumat tidak ada tanya jawab. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Pertanyaan bapak ibu nan ditulis, jangan kecewa, beko akan awak jawab insyaallah pada pengajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.